الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah mentadbirkan alam ini dan memberikan nikmat-nikmat-Nya mengikut takdir-takdir yang telah ditentukan oleh-Nya. Dan alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita sifat kesyukuran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita insya-Allah taala. Dan alhamdulillah telah kita lalui beberapa pelajaran dari ataupun beberapa halaman daripada sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dari mula kisah ataupun keadaan kota Mekah sebelum diutuskan Rasulullah sallallahu, atau lebih tepat lagi sebelum dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengambil secara cepat apa yang kita baca pada minggu lepas sekitar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun tekan tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan telah disepakati oleh umat Islam, iaitu pada tahun apa? Tahun Gajah, kira-kira 600 tahun setelah Nabi Isa alaihi salam. Lebih tepat lagi mengikut Masehi 570 tahun Masehi, ini selepas Isa al-Masih. Kemudian hari dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah disepakati oleh orang-orang Islam berdasarkan nas-nas yang sahih dan jelas, iaitu pada hari Isnin, itu tidak ragu-ragu lagi. Kemudian bulan di mana Rasulullah sallallahu dilahirkan dan tarikh tanggal daripada bulan tersebut, itu terdapat banyak pendapat. Kebanyakannya mengatakan pada bulan Rabiul Awal, kemudian mereka berselisih pendapat apakah ia pada 12 hari bulan Rabiul Awal ataupun 9 ataupun selainnya. Dan telah kita jelaskan tidak ada riwayat yang sahih yang benar mengenai hal tersebut. Jadi yang ada hanyalah pendapat tidak berdasarkan apa-apa dalil yang kukuh. Jadi tidak perlulah kita bahaskan tentang perkara tersebut, kerana jika ia memang diperlukan dalam kehidupan seorang Muslim dan seorang Muslimah, tentu akan datang dalil yang sahih yang jelas menerangkannya. Baik, jadi kelas juga kita terangkan daripada sudut syariat tarikh tanggal kelahiran Rasulullah SAW, yakni hari kelahirannya, birthday Nabi SAW, hari jadinya itu, tidak ada apa-apa keistimewaannya di dalam agama Islam. Kerana tidak ada ibadat, tidak ada ibadat yang dibina atas hari kelahiran Rasulullah SAW. Tidak ada ibadat. Adapun pada hari Isnin itu terdapat ibadah, iaitu disunatkan berpuasa pada hari Isnin. Adapun tentang tahun Gajah, ia merupakan satu perkara yang diistimewakan oleh Allah SWT untuk kelahiran Rasulullah SAW, kerana terdapat surah Al-Fil di mana ia mengisahkan bekaran Allah SWT dengan mempertahankan syiarnya, iaitu Kaabah, rumah Allah SWT, dan itu sebagai tanda-tanda awal kelahiran Nabi akhir zaman. Tapi tidak ada ibadah tertentu tentang perkara tersebut. Adapun tanggalnya 12 Rabiul Awal atau sebagainya, tidak ada disyariatkan apa-apa pun daripada sunnah, sama ada yang benar, yang sahih ataupun yang lemah, tentang kita ada ibadah tertentu untuknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oleh itu tak perlu kita panjang lebar membahaskannya. Baik. Kemudian telah kita terangkan juga bahawa terdapat tanda-tanda awal yang lain berkenaan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kenabiannya waktu baginda masih kecil lagi. Yang paling penting sekali atau yang paling masyhur sekali adalah pertemuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia kecil dengan pendeta Buhaira, betul tak? Iaitu di kota Syria, di kota Busra, di mana dalam riwayat-riwayat yang masyhur bahwa pendeta tersebut telah memberitahu bahwa inilah Rasul, inilah Nabi akhir zaman yang diutuskan. Kemudian dinasihatkan atau diberikan wasiat untuk pakciknya, iaitu Abu Talib yang menjaganya ketika itu, untuk memeliharanya betul-betul, jangan sampai dianiaya ataupun diapa-apakan oleh musuh-musuhnya, iaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Rom. Baik, dan secara ringkasnya telah kita jelaskan bahawa ulama-ulama kebanyakannya mengatakan bahawa riwayat Buhaira itu tidak benar. Tidak benar. Kerana terdapat beberapa fakta yang amat-amat salah, amat-amat salah di dalam riwayat tersebut. Antaranya bahawa Bilal dan juga Abu Bakar As-Siddiq turut serta dalam perjalanan tersebut. Itu satu perkara yang amat jauh sekali daripada logik, kerana Bilal umurnya terlampau kecil sekali, 5 tahun kalau begitu. Kemudian Bilal belum wujud lagi. Namun demikian, kajian yang didapati oleh para pengkaji sirah, mereka katakan ada pun fakta tersebut tentang Bilal dan Abu Bakar itu tidak syak lagi adalah lemah. Tetapi oleh kerana masyur, terlampau masyur kisah tersebut, maka bolehlah kita ambil, bolehlah kita ambil pertemuan beliau dengan dengan pendeta Buhaira. Baik. Jadi kalau ada orang nak terima, kita tak gaduh lah. Kalau kita sendiri tak nak terima pun tak apa. Kalau kita nak terima tak apa. Dan telah kita jelaskan natijah ataupun buah daripada masalah ini, bahawa ia, kalaupun pertemuan dengan Buhaira itu pertemuan yang benar berlaku, ia tidak menjadi satu dalil bagi orang-orang yang menuduh bahawa Nabi Muhammad SAW telah mempelajari isi-isi Taurat dan Injil daripada pendeta tersebut. Kemudian dengan maklumat, dengan ilmu tersebut, dikarangkan kitab Al-Quran. Kenapa? Kalau pertemuannya benar, ini pertemuannya pun tidak apa, tidak dapat lagi dipastikan. Kalau pun benar, pertemuannya berapa lama? Kejap saja, waktu makan saja. Paling lama 2 jam. Lepas makan nak belajar kitab Taurat apa? Nak belajar kitab Injil apa? Dan kitab, dua kitab tersebut belum lagi diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tu fakta yang tidak masuk akal bahawa seorang tu boleh belajar dalam masa yang singkat. Kemudian pertemuan tersebut patutnya berlaku ketika Nabi SAW masih besar ataupun masih kecil ataupun dah dari waktu masih amat kecil lagi, anak-anak lagi. Jadi Nabi SAW kalau pun belajar waktu itu dalam masa yang singkat tersebut, dia dapat wahyu lagi mungkin 30 tahun selepas itu. Betul tak? Apakah mungkin, apakah munasabah dia boleh mengambil faedah daripada pelajaran tersebut? Jadi itulah yang penting di sebalik kisah ini. Adapun kalau kita nak katakan itu sebagai satu tanda awal kenabian Nabi SAW, bolehlah kita terima, tak ada apa-apa hukum kat situ. Jadi kita pergi kepada bab berikutnya, iaitu halaman 90 daripada kitab terjemahannya, iaitu Rasulullah SAW menyaksikan Hilful Fudul. Jadi apa tu Hilful Fudul? Hilful Fudul adalah, Hil tu maknanya perjanjian, satu pakatan. Pakatan ini kita dah jelaskan awal-awal kitab lagi, bahawa orang Arab ini, orang Quraisy secara khususnya, mempunyai kabilah-kabilah yang berbagai-bagai itulah. Dan untuk maslahat masyarakat-masyarakatan mereka, keselamatan mereka, mereka berpakat-pakatan. Yang ini mereka berkumpulan-kumpulan. Jadi kabilah ni mereka bersatu. Mereka bersatu dan bersudut apa? Kalau di apa-apa kan, mereka akan mempertahankan masing-masing. Kalau perlu nak pergi perang, jadi mereka pun bersama-sama. Jadi mereka jaga antara satu dengan yang lain. Jadi itu memang perkara yang memang berlaku di kota Makkah, di kalangan orang Quraisy. Dan Rasulullah SAW, orang Quraisy, tentu sekali mungkin kemungkinan besar apabila Nabi SAW ada masuk dalam satu hills ataupun satu pangkatan dengan kabilah-kabilah lain. Ini yang nak diceritakan. Baik, jadi riwayat Al-Waqidi dalam kitab dari Ibn Ishaq ni, dua-dua ulama sirah yang tidak asing lagi, tetapi kita tahu Al-Waqidi lemah dalam riwayatnya. Dia lagi lemah daripada Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ni pun lemah juga, tapi hanya boleh diterima dengan syarat-syarat yang ketat. Itu dia. Baik, riwayat Al-Waqidi dan Ibn Ishaq yang tanpa isnad, jadi tak teruk lah ni, tak ada isnad pun, menyatakan bahawa Rasulullah SAW sempat menyaksikan peristiwa perang Fijar antara kaum Quraisy dan keluarga besar Kinanah dari satu pihak. Jadi Nabi SAW gengnya siapa? Antara kaum Quraisy dan keluarga besar Kinanah lawan dengan pihak Qais bin Ailan, dari pihak yang lain. Peperangan ini adalah bahagian dari tradisi dan persekutuan-persekutuan ala jahiliyah. Yang biasa memang mereka macam itu dah diterangkan tadi. Apa sebab mereka perang? Wallahu a'lam, macam-macam sebab. Akan tetapi tidak ada riwayat sahih yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi yang ada cuma riwayat yang tak ada isnad. Maknanya tak sahih lah. Kalau tak ada sanad terus tak sahih. Jadi pernah berlaku peperangan, tapi yang Nabi SAW ikut serta, dia angkat senjata atau mungkin cederakan orang atau bunuh orang dalam peperangan tersebut, itu tak ada riwayat yang sahih. Dan ini penting kita nak kena tahu. Sebab taruhlah Nabi SAW dulu-dulu dah masuk perang, ini akan memberi kesan kepada syakhsiah Nabi SAW sebagai seorang Nabi. Dulu-dulu dah baik, dah jadi warrior. Satu-satu. Dan dah pernah bunuh orang pula. Dan bunuh kerana apa? Kerana Islam. Ini dah lain macam ni. Kan itu mungkin memberi kesan negatif kepada syakhsiah pribadi Rasulullah SAW. Tapi selamat. Apa yang selamat? Tak ada riwayat yang sahih tentang hal ini. Nanti mungkin orang boleh ambil, oh, Nabi SAW pernah pergi perang dengan orang jahiliyah. Maknanya Nabi SAW biasa fight-fight lah. Biasa apa? Gaduh-gaduh perang-perang. Sebab tu bila dia dah jadi Nabi pun, dia bawa band ataupun bawa satu band of army ni untuk pergi perang sana perang sini. Kan? Jadi sebagai apa tu, kajian ilmiah, kajian fakta, ini tidak ada, tidak ada sandarannya yang sahih. Baik. Berdasarkan keterangan riwayat yang sahih, dan riwayat sahih apa pula? Bahawa beliau memang sempat menjadi saksi atas Silful Fudul dan memujinya. Ini salah satu daripadanya, iaitu peperangan, satu peperangan yang pernah Nabi SAW ikut serta, inilah dia. Dan beliau bersabda, ketika masih remaja bersama paman-pamanku, aku menjadi saksi dalam sebuah persekutuan. Betapa senang aku menyaksikan hal itu. Seandainya setelah Islam datang aku diajak mengadakan persekutuan itu, pasti aku sambut dengan baik dan aku tidak akan mengingkarinya. Nah, ini memang daripada hadis Bukhari dan Muslim. Jadi itulah pakatannya yang dinamakan Helful Fudul. Dan Nabi SAW suka ikut serta dalam pakatan ini. Sehinggakan dia kata, kalau dah lepas Islam pun aku diajak untuk masuk dalam pakatan macam ni, aku nak ikut serta. Menunjukkan pakatan ini bukan pakatan jahiliyah, bukan pakatan jahat apa ni, orang-orang zalim atau orang-orang bodoh. Tapi ini pakatan yang mempunyai manfaat, iaitu ia adalah gunanya untuk menegakkan keadilan. Kita akan baca sikit. Jadi peristiwa Hilful Fudul yang melibatkan Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Zahrah dan Bani Makhzum, ini semua kabilah-kabilah bangsawan orang Quraisy, diadakan di rumah Abdullah Ibn Jad'an. Pakatan adalah janji setia lah. Jadi mereka bersumpah setia untuk saling menolong dan membela orang yang dizalimi dan melawan orang yang menzalimi. Bagus tak tu? untuk menegakkan keadilan. Orang yang kena zalim, kita kabilah aku, kabilah ni, kabilah ni, kabilah sampai di, kita akan bela orang yang kena anaya. Kemudian kalau ada orang yang menganiaya, kita akan lawan dia pula. Samalah tu. Jadi ini pakatan yang baik sebenarnya, walaupun bukan atas agama, tapi dia adalah satu ciri agama, iaitu keadilan. Kalau di dalam hadis kemudian disebut istilah halfu al-mutayyibin atau al-hilfu al-mutayyibin, kerana yang terlibat dalam persekutuan ini adalah suku-suku yang juga terlibat dalam al-hilfu al-fudul atau hilful fudul. Jadi hilfu, istilah hilfu al-mutayyibin dan istilah hilfu al-fudul itu identitik lah, maknanya dia sama. Nama dia beza. Jadi itulah yang Nabi SAW turut serta mereka ikat janji untuk apa? Untuk keadilan. Hanya saja bezanya istilah hilful mutayyibin ini sudah berlaku sejak dahulu, iaitu setelah Qusay meninggal dunia. Istilah ini lebih lama lagi. Lalu muncul konflik antara Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdul Dar untuk memperebutkan jabatan Risadah dan Siqayah di Mekah. Tak apa, penting lah tentang istilah saja perbezaan. Dan salah satu contoh yang menunjukkan atas hal itu ialah penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bahawa beliau hanya melihat satu sumpah pada orang-orang musyrikin, maknanya ikat janji setia. Satu sumpah dia punya itu, kalau tu salah faham kita. Dalam sebuah riwayat bahawa beliau tidak melihat melainkan satu sumpah, tidak menyaksikan melainkan satu sumpah. Maksudnya satu perjanjian sumpah setia. Jadi bukan semua pakatan di diikuti oleh Rasulullah SAW, tapi hanya yang satu itu saja. Kemudian kita nak terangkan sikit lagi tentang beza perbezaan helful mutayyibin dan helful fudul ni. Bezanya adalah helful mutayyibin tidak mengandung makna-makna semangat membela keadilan seperti helful fudul. Jadi dia kalau diambil yang sebagai perjanjian yang terakhir, dia sama je, tapi dia pernah berlaku dalam dua zaman. Helful mutayyibin ni pernah berlaku awal lagi, dan dia ada maknanya ada dua jenis sumpah yang berlaku ataupun pakatan. Satu ni bersih lah atas keadilan, tapi satu ni bersih campur kotor lah. Yang mana? Yang helful mutayyibin. Yang bersih betul tu lah helpful fudul. Yang diturut diserta oleh Nabi SAW dah helpful fudul, tapi kadang-kadang diistilahkan sebagai istilah yang sama. Baik. Ibnu Ishaq menuturkan bahawa pada saat itu Nabi SAW berusia 20 tahun. Ini masih remaja lah. Jadi jelas bahawa sesungguhnya keadilan adalah nilai yang absolut, yang mutlak, bukan relatif. Dia perlu ditegakkan, dia dijunjung dan disanjung kat mana-mana saja. Adil itu kat mana-mana saja adalah satu sifat ataupun satu prinsip yang mulia, dipandang mulia. Jadi walaupun dalam agama jahiliah, kalau keadilan kat situ, kita sokong juga. Jadi bukan mentang-mentang dia dalam apa ni agama lain, agama sembah patung, kita tak mau sokong. Tak maknanya macam itu. Sebab tu dalam Islam ni, kita ni mengikut kebenaran di mana saja dia berada, dan kita tentang kebatilan di mana juga dia berada. Walaupun mungkin dia berada dalam orang-orang Islam, kita tentang juga. Faham eh? Sebab tu kata Allah Subhanahu Taala, kita bergaduh dengan orang-orang kafir Quraisy ni zaman apa ni? Zaman Nabi SAW. kita berperang dengan diorang. Tapi kata Allah SWT, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kekejaman jenayah-jenayah dilakukan oleh orang-orang yang membenci kamu, yang musuh kamu, membuat kamu alla ta'dilu, tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bahkan keadilan itulah ketakwaan. Jadi tak kira dia bagus, dia jahat, dia musuh, tapi kita kena berlaku adil. Kita tak boleh tambah-tambah. Dia punya sifat jahat sampai kat sini, kita jangan tambah lagi 5, 6, 7 sifat. Jangan kita bohong, kita dusta kan, ataupun kita buat dusta atas nama dia. Itu bukan sifat orang yang bertakwa. Maksudnya kita tak adil. Kadang-kadang kita dah sayang dengan orang, dah suka dengan orang, kita tambah-tambah. Sama juga bila kita dah benci dengan orang, dia dah kasi kita boring ke apa, lepas tu kita tambah-tambah dia punya sifat jahat. Ini tak adil. Dia punya baik pun kita tak nak sebutkan, ataupun kita nafikan lebih dahsyat lagi. Jadi ini bukan sifat keadilan. Walaupun dia jahat, betul-betul jahat, jadi tak boleh kita bohong. Di dalam hal ini sama juga, keadilan adalah nilai yang mutlak, bukan relatif. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bangga ikut ambil bahagian dalam peristiwa Hilful Fudul tersebut. Betapa pun nilai-nilai yang positif harus dijunjung tinggi, sekalipun hal itu muncul dari orang-orang jahiliyah. Jadi kesimpulan daripada bab ini apa dia? Nabi SAW pernah tak ikut serta dalam peperangan, angkat senjata ke, angkat panah ke dan sebagainya? Ikut riwayat yang sahih, tak pernah. Tapi ada riwayat, tapi tak sahih. Ada riwayat Nabi SAW tukang apa ni, kasihkan anak panah kepada pakcik-pakcik dia untuk panah. Ada riwayat, tapi itu tidak sahih. Yang sahih apa dia? Nabi SAW sama-sama dengan kabilahnya dan kabilah-kabilah yang bersekutu, untuk apa? Untuk sumpah setia menegakkan keadilan, menolong orang yang dizalimi dan melawan orang yang menzalimi. Jadi kalau kita lihat, diorang ni bukannya orang Islam, dia semua patung jahat pun, dia sendiri jahat. Dia pun diri jahat, seksa hamba, betul tak? Buat maksiat dan sebagainya. Tapi ada juga kebaikan dalam apa? Dalam kehidupan orang-orang Quraisy ni. Mereka, inilah yang kita kata kan, kadang-kadang orang jahat, orang yang tidak dapat petunjuk secara benar pun, kadang-kadang ada beberapa kebaikan, kebenaran pada perbuatannya, pada adat dia. Kadang-kadang orang tu tak sembah Allah SWT, tak beriman, tapi dia punya cakap dia lemah lembut dan apa semuanya, macam orang yang beriman ke orang Islam. Ada kan? Ada. Mungkin dia tak beriman, jahat pun dia jahat, tapi dia tak adalah kotor-kotor sana sini, ludah dan ludah sini. Tak macam sebagian orang Islam sendiri pun. Kadang-kadang dia tak beriman, tapi dia tak cakap bohong. Orang Islam pun ada juga yang cakap bohong tentu. Jadi walau bagaimana pun, ada tak kita cakap dia ni baik pasal dia tak pengotor, pasal dia tak cakap bohong, totally dia baik? Tak boleh juga. Dia cuma baik kat situ je, tapi secara total dia tetap tak baik, pasal dia tak boleh tak boleh disebabkan yang kebaikan, sebab dia tidak beriman. Kebaikan mutlak adalah pada orang yang beriman. Jadi ada kebaikan, itu saja kat situ. Sebab tu kata Allah SWT, apa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami menjadikan muslimin, orang-orang Islam, sama dengan orang-orang yang berdosa, orang yang tidak Islam? Bagaimana kamu hukum kan? Maknanya kamu ni tak pandailah, analisa hukum kamu tak tepat. Kebenaran yang cara benar adalah dalam keimanan. Baik. Itu bab yang panjang lah, kan nak ceritakan, nak hukum orang dan sebagainya. Bagaimana pun kita teruskan, iaitu Nabi SAW menikah dengan Khadijah. radhiyallahu anha. Beberapa riwayat yang dhaif mengisyaratkan secara rinci hal-hal yang terkait dengan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Rincilah tentang dia punya bapa ni, mas kahwin dia berapa agaknya, eh? Dia punya, ada punya pelamin ke? Detail lah macam artis-artisnya. Tapi ketahuilah itu semua datang daripada beberapa riwayat yang dhaif. Tapi tak bermakna Nabi SAW tak bernikah dengan Khadijah terus. Tak sampai macam itu, eh? Dia punya detail dia yang tak tak dapat dipertanggungjawabkan. Awal perkenalan mereka ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut membantu usaha dagang Khadijah, seorang janda yang terkenal cukup kaya di Makkah. Di sini sebutkan Khadijah seorang janda. Agak-agak janda dah berapa kali. Kalau orang biasa tak tahu, ingatkan Khadijah baru janda satu kali, ya. Sebenarnya dah dua ke tiga kali. Jadi Nabi SAW ada suami yang keempat, tak silap saya. Itu menurut sirah dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Itu sebagai faedah sajalah. Beliau membawa dagangan wanita tersebut, yakni Khadijah, ke Jurs, sebuah daerah dekat dengan Khamis Masjid sebanyak dua kali, dan juga ke wilayah-wilayah lain di luar Makkah dengan ditemani oleh Maisarah, budak Khadijah. Ini nak tahu kat mana sepunya sumbernya, ada di bawah tu. Dan bisnes yang beliau jalankan selalu mendapat untung. Itulah keberkahan apa, tangan Rasulullah SAW. Dia bawa harta dagang tersebut, dia pergi jual, mesti dapat untung, right? Dan karakter yang selalu kita dengar lagi satu adalah Maisarah, hamba Khadijah. Jadi itulah permulaannya perkenalan antara Nabi SAW kita dengan bakal isterinya Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Dan ini dalil bahawa tidak salah seorang wanita muslimah ikut ataupun mengambil bahagian dalam apa? Dalam usaha dagang, tak ada salah pun. Dan maknanya harta orang wanita, harta dia sendiri, bukan milik lakinya ke, abangnya ke, bapaknya. Dia punya harta sendiri, dan dia ada hak untuk nak simpan, nak pakai, nak dekahkan dan nak perniagakan, tak salah. Baik. Tapi kalau kita lihat, dan juga tidak salah Khadijah radhiyallahu anha mewakilkan orang lain untuk menguruskannya pada perkara-perkara yang tidak dia mampu, ataupun dia mampu tapi dia tak mau buat. Tak sesuai lah orang wanita zaman itu naik unta bawa apa ni barang-barang yang berharga berkilometer-kilometer berhari-hari, ya, sendiri untuk dijual. Tentulah tak sesuai. Jadi diwakilkan kepada orang, dan orang yang diwakilkan mestilah nak kena jujur. Tak ada hilang dengan apa, dengan unta, dengan barang-barang semua hilang, tak balik-balik. Itu tentu senang aja, kan. Jadi cari orang yang boleh dipercayai. Dan Khadijah alhamdulillah memilih Rasul SAW, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil dagangnya. Kemudian oleh Maisarah, yang diriwayatkan oleh Maisarah ini, semua perilaku, akhlak dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kepada majikannya Khadijah, sehingga dia merasa kagum dan tertarik kepada beliau. Beliau kemudian melamar Khadijah lewat ayahnya. Ini ayahnya Khadijah, Khuwailid bin Asad. Khadijah binti Khuwailid bin Asad, yang segera menikahkan beliau dengan putrinya tersebut. Menurut Ibnu Ishaq, pada waktu itu Khadijah berusia 28 tahun. Sementara menurut Al-Waqidi, Khadijah berusia 40 tahun. Yang kita sebut saja kat sini, tak ada sanad yang masyhur 40 tahun yang kita tahu. Itu juga ditakdirkan oleh beberapa ulama. Baik, dari hasil pernikahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah dikaruniai keturunan 2 putera dan 4 puteri. 28 atau 40 sebenarnya kalau nak ikut logiknya 28 lagi dekat kepada kebenaran berbanding dengan 40. Sebab Khadijah radhiyallahu anha hasil daripada pengurusan hidup dengan Rasulullah SAW dapat berapa orang anak? 5 orang anak. Jadi kalau dah 40 yang ni agak-agak macam susah lah. Boleh tak? Tapi agak-agak macam susah. Kalau bagaimana pun itu boleh di apa ni dikaji. Dekat Khadijah dikarenai keturunan 2 putera dan 4 puteri, 6 orang sebenarnya. 2 anak lelaki dan 6 anak perempuan. Demikian menurut pendapat yang diunggulkan oleh Ibnu Ishaq. Biasanya sebelum usia 50 tahun seorang wanita sudah masuk menopause lah. Maknanya dah tak boleh mengandung lagi. Kalau 6 orang lebih kurang kalau dah 40 biasanya dah sampai waktu yang tak subur. Kendati pun data-data tersebut tidak ada dalam riwayat hadis, tetapi hal itu sudah sangat popular di kalangan para ulama ahli sejarah. Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Khadijah pas pernikahan dengannya. Di rumah itulah beliau melangsungkan pernikahan. Di rumah itulah Khadijah melahirkan anak-anaknya semua. Dan juga di rumah itulah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Jadi itu rumah yang istimewa lah. Rumah awal untuk Nabi SAW. Nabi SAW tak buat rumah sendiri, tinggal kat rumah isterinya. Dan juga dilahirkan anak-anaknya pun kat rumah tu. Jadi kalau ada orang macam ada idea nak ambil berkat, pergi kat rumah tu lah. Tapi dah saya tak jumpa lagi rumah. Dan juga di rumah itulah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Sepeninggalan Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di rumah itu. Dan lepas wafat Khadijah pun Nabi sallallahu tetap tinggal di rumah tersebut. Sebelum dia keluar pada waktu hijrah ke Madinah, ini satu fakta yang bagus. Rupa-rupanya Nabi sallallahu tinggal selamanya kat Mekah kat situ. Sampai dia hijrah. Lalu rumah itu akhirnya diambil alih oleh Aqil bin Abi Talib. Pupu ya. Pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir tu sebenarnya ada hadisnya. Aqil bin Abi Talib yang ambil sebab Nabi sallam ada suruh apa ni Aqil ambil apa ni rumah Nabi sallam di Makkah. Kita tahu Nabi SAW bila dah keluar daripada Madinah, keluar daripada Mekah ke Madinah untuk hijrah, dia tak boleh balik lagi. Dia tak boleh duduk lagi kat rumah dia lagi. Sebab tu dia kasi pada orang. Kemudian tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan hal itu. Riwayat-riwayat sahih hanya menjelaskan bahawa Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Hal itu tu apa eh? Yang tidak tak sahih itu tentang detail-detail pernikahan antara Rasulullah SAW dan Khadijah. Begitu juga yang tadi itu semuanya tidak ada riwayat yang betul sahih lah. Riwayat-riwayat yang sahih hanya menjelaskan bahawa Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha dan Nabi SAW sangat memuji serta mencintainya. Dan beliau sering mengenangnya saat isterinya itu sudah wafat. Insya-Allah masih ingat lagi jasa dan kebaikan isterinya. Khadijah lah yang setia menemani dan membesarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diberi wahyu yang pertama kali. Ini satu kisah yang amat masyhur, kita terangkan secara lebih detail. Bahkan Khadijah lah wanita pertama yang beriman pada risalah beliau. Jadi tentu sekali ini bukan barang perkara di satu keistimewaan yang luar biasa Allah pilih dalam banyak-banyak manusia kat muka bumi ni, Khadijah, wanita lah yang pertama sekali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi awal daripada Abu Bakar Siddiq pun. Dekat dalam rumah. Jadi kalau orang tanya siapa awal man aslama mina rijal, siapa yang lelaki yang pertama sekali masuk Islam, memang Abu Bakar Siddiq. Tapi yang betul-betul pertama sebenarnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian awal man aslama mina tibyan, orang yang budak-budak yang pertama sekali yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi itu menunjukkan keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha yang sepatutnya begitu. Kalau tak rumah tak mau beriman dengannya, macam mana nak apa ni? Orang lain kat luar rumah nak beriman. Sikap-sikap Khadijah inilah yang menunjukkan betapa tinggi kedudukannya dalam Islam. Sehingga kan, kita dah baca kan dulu permasalahan wanita yang paling mulia sekali dalam dunia. Dan banyak kata siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Ada kata Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ada kata siapa tu? Aisyah radhiyallahu anha. Atiyah isteri Fir'aun. Dalam Quran ada sebutkan juga. Tapi kalau nak kalau daripada banyak beberapa riwayat kita dah lihat, ada yang katakan dia adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sebab Nabi SAW selalu sebutkan tentang Khadijah ni. Sampai disebutkan depan Aisyah radhiyallahu anha. Tengok berapa ni. Sampai kan Aisyah jadi jealous dengan apa? Dengan Khadijah. Padahal dah tak ada lagi tu. Lihat, menunjukkan berapa sayangnya Nabi SAW kepada Khadijah. Dari pernikahannya dengan beliau, Khadijah dikaruniai dua orang putera, yakni Al-Qasim dan Abdullah, yang diberi gelar At-Tayyib dan At-Tahir, dan empat putri yakni Zainab, Ummu Kultum, Fatimah dan Ruqayyah. Ini nama-nama yang masyhur. Mana-mana orang Melayu ada nama-nama macam ni. Cuma dia punya sebut saja ada tukar-tukar sikit. Kultum jadi Kaltum, Fatimah jadi Fatimah, Ruqayyah jadi Rugaya, Rukai, Rukia pun ada. Lala jadi Gaya. Tapi itulah nama-nama nama-nama yang harum yang Nabi SAW pilih untuk anak-anaknya. Bukan sebarang nama. Jadi dia akan menyerikan rumah ada nama-nama seperti ini. Al-Qasim dan Abdullah, dua anak lelaki Nabi SAW, meninggal dunia sebelum Islam. Apa maksudnya sebelum Islam? Sebelum Nabi SAW diangkat sebagai Rasul. Sedangkan keempat putrinya sempat mendapati Islam dan mereka pun memeluk Islam. Khadijah wafat dan itulah patutnya. Kalaulah bapaknya seorang rasul, anak patutnya apa? Masuk Islam kalau dah datang ni Islam. Kalau tak ada, nanti apa orang cakap? Musuh-musuh Nabi SAW akan cakap, sudahlah pergi dakwah kat rumah dulu tu lah. Kita dapati bahawa isu tidak berlaku. Khadijah wafat 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi lamalah juga. Nabi sallallahu kongsi hidup dengan Khadijah. Dan hal itu terjadi sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian bab berikutnya, Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Allah memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Apakah maknanya Allah SWT tak jaga orang lain sebelum diutus? Jawabnya Nabi SAW ke, kita ke, semua dipelihara oleh Allah SWT. Tapi yang dimaksudkan kat sini pelihara apa? Pemeliharaan yang khusus. Pemeliharaan yang khusus yang layak untuk seorang yang bakal menjadi Nabi yang dapat wahyu. Itu maksudnya. Dan itu semua tidak lain tidak bukan sebagai kemuliaan daripada Allah SWT kepada hamba-Nya. Para ulama sepakat bahawa Nabi SAW dijaga, dipelihara dari kekufuran. Tak pernah dia kufur kepada Allah SWT atau niat nak kufur pun, baik sebelum maupun sesudah menerima wahyu. Bakat baik sebelum maupun sesudah menerima wahyu. Ini bab penting. Sebab kekufuran itu dosa yang amat besar. Walaupun kalau seseorang itu kufur sebelum masuk Islam, lepas tu dah Islam, dia jadi Islam lah. Dia tak ada apa-apa dosa pun. Sebab dosanya telah akan dihapuskan oleh Allah SWT dengan keislamannya. Jadi walau bagaimanapun, untuk seorang Nabi, ia tidaklah satu perkara yang apa, yang baik. Sebab kita lihat yang isu dalam banyak-banyak Nabi, isu tentang ada Nabi yang kufur ini, antaranya lah Nabi Ibrahim AS. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim bila dia kata haza rabbi, haza rabbi, kan, haza akbar, dia tengok apa ni, bintang-bintang, ini Tuhan aku, nampak bulan ni Tuhan aku, matahari Tuhan aku. Orang kata Nabi Ibrahim dulu kafir. Sebab kata-kata tu, kata-kata kekuburan ni Tuhan aku. Lepas tu baru dia kata, aku lepas tangan daripada Tuhan-Tuhan ni, aku hanya menyembah Tuhan yang fatarah samawati Allah hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin, yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Tetapi hal ini telah dijawab. Walaupun tidak ada kemustahilannya seorang Nabi itu kafir sebelum dia jadi Nabi, tapi walau bagaimanapun dibahaskan sebab tak berapa bagus, tak berapa bagus. Dan ada Nabi lain yang juga ada isu juga. Kaumnya mengatakan dulu kau sama-sama dengan aku. Tak silap saya, Nabi Syu'aib ke Nabi Hud, aku. Kami tidak akan kembali kepada agama lama tu melainkan kalau Allah kehendaki. Jadi lafaz tu, tak ingat saya lafaz dia, menunjukkan, seolah-olah menunjukkan bahawa Nabi Hud, kata saya, dia pernah sama agama dengan kaumnya. Jadi dah jadi Nabi, dah masuk Islam, dia tak akan sekali-kali kembali kepada agama ini. Itu semua ada permasalahan. Adapun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah tak dia kufur? Tak pernah. Apalagi selepas Islam. Setelah menerima wahyu, beliau tidak mungkin mempunyai keinginan melakukan dosa-dosa besar. Menurut hampir seluruh ulama, sesudah menerima wahyu, boleh jadi beliau melakukan dosa-dosa kecil secara sengaja. Hampir seluruh ulama, bukan seluruh ulama lah, tapi hampir seluruh ulama, walaupun selepas dapat wahyu, Nabi SAW mungkin buat dosa kecil secara sengaja. Tapi ini bukan mesti berlaku, ini mungkin. Ini pembahasan dalam dalam usul din. Dari ucapan mereka ini boleh ditarik kesimpulan bahawa mungkin saja beliau melakukan dosa-dosa besar sebelum turun wahyu. Lepas dapat wahyu tak buat dosa besar lah, dosa kecil mungkin. Tapi kalau sebelum tu boleh aja buat dosa besar. Tetapi pernyataan mereka tersebut jelas melanggar penelitian riwayat-riwayat sejarah yang menyatakan bahawa sebelum turun wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah dari melakukan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Sebelum itu apa makna dosa besar, apa makna dosa kecil? Kalau curi $1,000,000 besar, kalau curi $100 kecil. Itu ya. Jadi apa makna dosa besar, dosa kecil? Jadi tentang hal ini kita dah pernah bincangkanlah sebagai peringatan ya, walaupun pernah dengar pun. Memang dosa itu dibahagikan kepada dosa besar dan kecil mengikut nas Al-Quran. Bagaimana Allah SWT dalam surah An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu meninggalkan kaba'ir, dosa-dosa berat, dosa-dosa besar yang kamu dilarang daripadanya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan dosa-dosa kamu, kejahatan-kejahatan kamu. Maknanya kalau dosa besar kita jauhkan, akan dihapuskan dosa-dosa apa? Takkan besar juga. Maknanya dosa-dosa, dosa-dosa kecil. Jadi nak diampunkan daripada dosa kecil, syaratnya mesti tinggalkan dosa-dosa besar. Tak guna kita nak minta ampun dosa-dosa kecil, dosa besar pun kita buat. Dosa besar dulu kita tinggalkan, baru ada harapan nak dihapuskan dosa-dosa kecil. Dan kerana dosa-dosa kecil ini dihapuskan walaupun kita tidak bertaubat, walaupun tak bertaubat, berbeza dengan dosa besar. Kadang-kadang kita tak wuduk saja, dosa-dosa kecil kita jatuh semuanya dengan air wuduk. Kita pergi solat dan satu solat, dosa-dosa kecil yang kita tak sadar ataupun kita sadar tapi dia kecil, mungkin dihapuskan oleh Allah SWT. Ada pun dosa-dosa besar, wajib bertaubat daripadanya. Iaitu dalil. Kemudian antara tanda-tanda dosa-dosa besar adalah apabila ada ancaman daripada Allah SWT atau Rasulnya terhadap pelakunya dengan apa? Dengan laknat di dunia atau di akhirat, ataupun ancaman azab, ataupun ada azab kat dunia dengan hudud dan sebagainya. Itu tanda-tanda dia adalah dosa besar. Ataupun ia menyupai perbuatan syaitan, maka itu merupakan dosa besar. Dan dosa kecil yang selain daripada itu. Baik. Kalau hal ini, yakni kaedah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa tulisannya. Jadi jadi daripada riwayat sejarah, pernah tak Nabi SAW melakukan dosa-dosa besar atau dosa kecil? Tak ada. Tetapi terdapat beberapa riwayat dhaif daripada kitab yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala menjaga beliau dari mendengar dan daripada menyaksikan hal-hal yang tidak baik sewaktu kecil lagi. Ketika beliau masih mengembalakan kambing. Tapi riwayatnya dhaif. Juga terdapat beberapa riwayat dhaif lainnya yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala menjaga beliau dari telanjang ketika masih kanak-kanak dan sedang bermain batu dengan teman-teman sebayanya. Tapi riwayatnya dhaif. Berbeza dengan mereka yang sama mengangkat kainnya. Dia ada game lah, nanti nak angkat batu tu kena angkat kain dan nampaklah aurat. Budak-budak lain semua angkat kainnya, tapi Nabi SAW tidak. Itu semua kata mereka adalah peliharaan daripada Allah SWT. Ya Allah perintahkan ya untuk mengencangkan kainnya, tapi riwayat itu semua dhaif. Ada pun riwayat sahih yang menyatakan bahawa ketika sudah dewasa, beliau juga dilarang mengangkat kainnya. Suatu orang-orang Quraisy sedang bekerja keras membangun kembali Kaabah. Ini ada riwayat yang sahih. Saat itu bersama pamannya Al-Abbas, beliau ikut mengangkat batu. Sang paman menyarankan supaya beliau menanggalkan kain yang sedang dikenakannya dan memindahkan ke leher supaya tidak kotor, dan yang penting auratnya tidak dilihat orang lain. Ketika hal itu cuba dilakukan, mendadak beliau jatuh ke tanah hingga pingsan. Begitu dia siuman, beliau diminta untuk mengenakan kembali kainnya. Jadi tak pernah dia dapat dia apa ni? Menampakkan auratnya dengan sengaja. Nak buat aja pingsan, dan ini pemeliharaan daripada Allah SWT. Dan riwayat ini tentang Nabi SAW pingsan ini, bila nak buka kain ini, dalam Bukhari dan Muslim. Pada peristiwa pembangunan kembali Kaabah, beliau berusia 35 tahun. Di kalangan orang-orang Arab jahiliyah, telanjang itu bukan merupakan perbuatan yang tercela pun. Mereka biasa melakukan tawaf di Kaabah dengan telanjang, kecuali orang-orang Quraisy. Tawaf dengan telanjang tersebut terus berlangsung mereka lakukan sampai ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada peristiwa pelaksanaan ibadah haji tahun ke-9 Hijrah. Lama orang-orang Quraisy ni tawaf telanjang di keliling Kaabah. Sampai waktu Islam pun orang masih buat macam tu lagi. Jadi kita benda tu perkara biasa sebenarnya, tapi Nabi SAW tak pernah buat, tak pernah lakukan. Tapi zaman sekarang tak payah suruh dia boleh tanggalkan pakaian dia, keluar dia panjang jadi pendek dan sebagainya, jalan sama-sama dengan anak-anak sekali pakai seluar pendek, duduk kat kedai kopi beli makan. Itulah sedihnya. Setelah, yakni isi pengumuman tersebut adalah setelah tahun ini orang musyrik dilarang berhaji dan juga dilarang tawaf dengan telanjang. Ini hadis yang sahih. Oleh kerana itu, mengomentari hadis tersebut, Ibnu Hajar mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW itu dijaga dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji, baik sebelum maupun sesudah beliau diutus sebagai Rasul. Sesungguhnya peristiwa pembangunan kembali Kaabah mengungkapkan dengan jelas kedudukan dan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum Quraisy. Pada saat itu mereka bersitegang, maknanya bergaduhlah tentang siapa yang patutnya meletakkan Hajar Aswad yang paling layak. Kembalikan Hajar Aswad di tempatnya. Kat mana tempat Hajar Aswad? Dekat mana? Dekat rukun lah. Dekat satu tiang kat yang mulanya apa tu? Mulanya tawaf. Asal tempat dia. Bila Kaabah dah rubuh, batu dia dah kat sana, kat sini. Batu-batu lain orang boleh pasang, tapi batu Hajar Aswad ni semua merebut nak taruh. Sebab batu Hajar Aswad ni lain daripada batu-batu lain kan. Dia batu daripada syurga. Semua nak apa ni? Nak jadi famous lah, nak glamour apa, letakkan batu tersebut, jadi harumkan nama kabilahnya. Jadi walaupun perkara tu perkara letak batu je, tak ada benda, tapi dia simbolik je lah. Dan manusia ni perkara tak ada banyak faedah pun dia gaduh, asalkan dia ada apa, ada simboliknya tu besar. Jadi apa yang berlaku kita tahulah. Nabi SAW apa nilai yang menyelesaikan masalah tersebut, sebab mereka bersepakat untuk menyerahkan keputusan kepada siapa pun yang pertama kali memasuki pintu Bani Syaibah. Ada banyak pintu di Masjidil Haram itu. Siapa nak selesaikan semua, nak letakkan Hajar Aswad? Baiklah, kita kena lantik hakim. Siapa hakim? Siapa yang first kali masuk daripada pintu Bani Syaibah ni, dialah yang jadi hakim kita. Lepas itu je, sejurus itu orang yang masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur tujuh, memang cantik pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang apa, orang di orang yang di kagumi, orang yang dihormati. Baik, jadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyuruh empat orang tokoh kaum Quraisy membentangkan secarik kain dan meletakkan Hajar Aswad itu di tengahnya. Beliau kemudian menyuruh mereka bersama-sama mengangkatnya. Semua ambil ujung kain tersebut. Ada empat kabilah, empat-empat angkat. Jadi empat-empat angkat sebenarnya. Sampai dekat dengan apa? Dekat dengan tempatnya. Nabi SAW sendiri yang angkat dengan tangan yang mulia, dia letakkan di tempatnya. Dia tak gaduh. Siapa yang letakkan, semua letak. Jadi sebenarnya letakkan siapa? Nabi SAW. Yang penting tak gaduh lah. Kalau tak ada bergaduh-bergaduh, roboh balik kat bawah tu. Ini bukan daripada wahyu, tapi ini ilham tentu sekali daripada Allah SWT. Ini satu perkara yang apa ni, yang apa ni, sebagai tanda-tanda awal akan apa ni, Nabi SAW akan diangkat sebagai Rasul. Baik, berikutnya Abdullah Ibn Sa'id Al-Makhzumi, salah seorang saksi mata peristiwa itu, mengatakan ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki pintu Bani Syaibah, serentak orang-orang Quraisy mengatakan, "Ya al-Amin, Ja'akumul amin, telah datang kepada kalian seorang yang terpercaya. Dan itulah yang mengangkat darajat beliau di tengah-tengah kaum Quraisy menjelang beliau diutus sebagai seorang rasul. Tapi ni cerita lama lah. Bila Nabi SAW jadi rasul betul-betul, cerita ni semua orang tak ingat. Sebenarnya profil semua apa? Habis. Pasal tak apa? Tak terfaham dengan dia. Tak terfaham dengan hawa nafsu mereka. Selamat menikmati. Salah satu ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang berbeza dengan orang-orang Quraisy, ini belum Islam, belum dapat wahyu, tapi dengan pemeliharaan Allah SWT, adalah tentang hal wukuf di Arafah. Orang lain semuanya wukuf di Arafah, orang Quraisy tak mau wukuf di Arafah. Kita baca, kaum Quraisy memilih bertolak dari Muzdalifah ketika orang-orang bertolak dari Arafah. Bertolak tu maknanya keluar selepas wukuf. Orang lain semua wukuf ke Arafah, jadi mereka keluar daripada Arafah. Tapi orang Quraisy berwukuf di Muzdalifah. Jadi mereka keluar dari Muzdalifah, bukan dari Arafah. Keluar ke mana? Kalau dari Arafah, mereka akan pergi Muzdalifah, dan lepas itu akan pergi ke Mina. Itu maksudnya. Dan mereka tidak boleh keluar dari mereka beralasan Arafah itu adalah tanah, Arafah itu adalah tanah halal. Baik, jadi kita betulkan terjemahannya. Mereka beralasan bahawa mereka adalah ahlul haram, yakni mereka adalah orang-orang tanah haram. Bukan pasal Arafah yang tanah haram, Arafah tu bukan tanah haram. Jadi mereka tak boleh keluar daripada tanah haram. Tanah haram ini masuk Mekah, masuk Mina, masuk Muzdalifah. Baik, sampai ke Arafah, to be exact, paruh daripada Masjid Arafah tu, yang depan sikit aja dah masuk tanah haram, tanah halal. Belakang dia masih lagi tanah haram. Jadi orang wukuf mesti keluar daripada tanah haram masuk ke tanah halal. Tahu? Jadi orang-orang Mekah beralasan, kita ni adalah orang-orang tanah haram, kita tak mau keluar. Tanah haram ni lebih mulia daripada tanah halal. Tanah halal biasa saja, orang-orang biasa boleh tinggal kat tanah halal. Kita, mereka kita special, kita orang-orang tanah haram, kita tak mau keluar walaupun untuk wukuf. Ini bid'ah yang mereka lakukan. Itu alasannya. Jadi alasannya, alasan apa? Orang-orang yang sombong, yang mungkar. Jadi pasal itu mereka tak nak tunduk kepada syariat haji tu. Yang satu faedah lain, itulah hikmahnya. Nabi SAW bila solat zuhur jamak dengan solat isyak di Arafah, dia solat kat depan. Kalau sekarang kat dalam masjid tu ada line green, ada apa ni, line warna hijau depan, dekat kepada apa tu, mimbar dan mihrab. Jadi solatnya Nabi SAW zuhur dan asar di tanah apa? Halal ke haram? Masih di tanah haram lagi. Dah habis solat, baru dia dah lepas khutbah, barulah dia masuk ke tanah halal, yang ini tanah Arafah. Apa hukum yang boleh dia ambil daripada perbuatan Nabi SAW ini? Ramai ulama mengambil daripada hadis ini sebagai dalil bahawa semua tanah haram, bukan hanya Masjidil Haram saja, luar masjid, hotel apa pun, lagi dia tanah haram, hudud haram, pahala sembahyang di dalamnya sama macam sembahyang di Masjidil Haram, berlipat kali ganda. Kalau bukan kerana itu, tentu Nabi SAW tak sengaja solat kat dalam tanah haram, lepas tu wukuf kat tanah halal. Itu dalil. Jadi solat di tanah haram berbeza, ini lebih mulia berbanding dengan solat di luar. Jadi tak payah khawatir. mesti nak solat sunat kat dalam Masjidil Haram. Solat kat hotel pun dapat berlipat kali ganda. Tapi ingatlah, buat dosa pun, berbual tak ada faedah, mengumpat dia tu tak pandai lah, dia kusuran, dia gini-gini, malas lah tu semuanya. Kat dalam hotel-hotel tu pun berlipat kali ganda tu, dosa lah ya lah. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai habis ayat. Maksud Tuhan yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari mana? Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Tapi sebenarnya Nabi SAW bukan tak dalam masjid, dia dekat rumah dia. Rumah dia dah luar masjid, tapi Allah kata tu Masjidil Haram. Lagi satu dalil bagi orang yang mengatakan apabila kelebihan solat dekat semua tanah haram itu sama dengan solat kat dalam Masjidil Haram. Tapi of course lah, dalam Masjidil Haram tu lebih mulia dan dia ada hukum etika dan sebagainya. Teruskan. Jadi mereka tidak mahu menghormati tempat yang lain seperti mereka menghormati Arafah. Jadi ini apa kita kategorikan, apa ni, perbuatan orang Quraisy ni kita kategorikan sebagai apa? Maksiat. Dan lebih khusus lagi kita kategorikan dia sebagai apa? Bid'ah. Satu pengadaan dalam agama. Ini dalam agama tu kan? Agama. Benda baru tu kan? Benda baru mereka ada-ada kan? Jadi ini semua ditolak. Sekarang pun banyak orang buat bid'ah, benda-benda baru tentang manasik haji. Macam-macam lagi banyak dah ni. Lagi banyak. Macam-macam tisin mereka buat. Macam-macam bacaan yang mereka baca secara specialnya. Satu tawaf pertama, baca doa ni. Bahkan yang dua ni pula zikir ni, yang tiga zikir ni, empat tawaf yang keempat zikir ni, lima, enam, tujuh, semua ada zikir-zikir special. Macam rakaat rakaat pertama baca ni, kuliah di Al-Kathirun ni, dia pun ada juga. Yang ada lebih dahsyat lagi, daripada sini sampai sini, pasal kalau panjang kan, jauh kan dia punya tu, ada zikir lain. Yang corner yang sebelah sini ada zikir lain, corner sebelah sini ada zikir lain. Mana pula datang ni semua? Dan mereka bawa apa? Buku-buku yang kecil ke yang dituliskan apa ni, syekh-syekh dia tu sebagai panduan. Jadi sibuk apa waktu tawaf tu? Sibuk tengok waktu baca. Itulah yang jadi orang muka belakang apa? Pasal slow pasal dia. Nanti bila sampai nak dekat dia dah kelam kabut dah. Lama nak baca-baca tak habis-habis lagi lah. Kami kat situ dah nak, dia dah jam kat situ, dia dah slow down. Orang lain nak start tak boleh, susah. Ini semua masalah. Nah, kita kan lagi banyak lah tentang hal ini. Ada orang kain ihram tak mau cuti. Sebab kalau dah cuti, dia tak jadi piok lah apa, macam apa, tak nampak macam betul-betul haji, ibadat haji lah. Betul-betul busuk-busuk pun dia dah pakai beberapa hari, walaupun dah terkena kopi, nak makan apa semua, tak mau cuci. Ingat tak boleh cuci. Ingatkan kita mesti apa ni, datang buat ibadat tu dengan kotor-kotor ataupun dengan yang mana kita pakai mula-mula. Dia tak tahu pun Nabi SAW waktu ihram dia mandi. Salin dia punya kain ihram, tak ada masalah tu semua. Cuma jangan pakai ngul mani dan perkara yang membatalkan ihram saja. Jadi itu semua akidah sebenarnya. Akidah yang tak dasar. Ada orang, kita tahu tak boleh apa? Tak boleh tutup kepala ke tak? Tak boleh tutup kepala. Jadi ada payung pun tak mau pakai. Naik kenderaan, ada tutup kan punggung? Kereta, bas. Bas pun tak nak buka punggung. Sebab konon dia ingatkan kita mesti seksa diri kita tahun dah susah lah. Waktu kita buat apa? Buat haji. Ada tak ada? Ada. Beribu orang buat macam itu. Beribu. Nanti yang lain ikut tak? Bas yang ada bumbung ada, bas tak ada bumbung pun ada. Jangan pilih bas tak ada Tak ada bumbung kan, tak ada bumbung. Tapi tapi bila tidur, bila tidur sejuk, ambil selimut tutup semua. Dia tak tahu itu dia kena bayar tu dia. Tak boleh eh. Uzur tu cuma buat kalau orang stoking ni ya. Sejuk boleh pakai. Tu kalau sejuk boleh. Kalau tutup kepala tak boleh. Kepala tutup muka tak boleh. Okay, saya teruskan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam seorang aja melakukan wukuf di Arafah. Dia orang Quraisy juga. Dia apa ni, orang resident Ahlul Haram. Tapi dia tak ikut orang Quraisy. Siapa yang ajar dia? Tak lain tak bukan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jubair bin Mut'im menyaksikan beliau wukuf di Arafah, dia mengatakan, demi Allah, inilah cara yang benar. Ini daripada hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bahagian taufik Allah kepada rasulnya sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Beliau berpegang pada warisan peninggalan Ibrahim dan Ismail dalam tata cara ibadah haji, pernikahan dan jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di Kaabah. Macam orang lain juga. Pada suatu hari, budak beliau, hamba beliau Zaid bin Haritha ikut tawaf. Ketika Zaid memegang salah satu patung berhala yang banyak di dalam Kaabah tu, beliau melarangnya. Jadi untuk meyakinkan diri kembali sekali lagi, Zaid memegangnya. Ni Nabi SAW tak kasi ni, betul-betul tak kasi ke? Dia try pegang lagi. Nabi SAW kembali melarangnya. Confirm Nabi SAW tak kasi. Zaid bin Haritha lalu bersumpah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memegang satu berhala pun sampai Allah memuliakan beliau dengan turunnya wahyu. Ini belum turun wahyu dah, tak pegang berhala pun. Siapa aja Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau Nabi SAW buat, dia tak tahu tak dosa kan betulnya kan. Jadi ini kelebihan. Baik, Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di daerah dataran rendah Baldah. Nabi SAW disuguhi makanan, diberikan makanan. Zaid tidak mau makan bersama beliau kerana takut makanan itu termasuk yang disembelih buat berhala atau yang tidak bacakan nama Allah kepadanya. Lalu dijelaskan oleh seorang sahabat bahawa sesungguhnya Nabi SAW tidak makan daging binatang yang disembelih buat berhala. Faham yang terakhir tu? Tak mau makan waktu tu adalah Zaid. Salam, bukan Nabi SAW eh. Jadi ada tak berapa tak jelas kat situ, boleh dikaji. Yang penting dekat situ menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ni pun tak makan daging yang disembelih untuk buat berhala. Sedang itulah ke daging waktu zaman-zaman tu, macam itulah disembelih bukan nama Allah SWT, itulah untuk berhala. Jadi Nabi SAW kena jaga makan minum dia pada waktu tersebut walaupun belum jadi Nabi lagi. Allahu a'lam. Ada apa soalan? Ada apa ni? Chapter yang berikutnya. Kalau ada tempat ni masih lagi, kalau nak baca ada tempat baca. Kita ambil lagi sikit lah, 2 minit. Iaitu Bisharatul Anbiya Ibn Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. para nabi membawa kabar gembira tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira. Kabar gembira tu khabarlah. Dan dia menggembirakan, itu maknanya kabar gembira. Kabar gembira itu tujuannya untuk buat orang yang yakni yang berkaitan dengan kabar tersebut merasa gembira. Dan apa hukum memberi kabar gembira kepada orang? Bila kita buat seorang tu gembira, maknanya kita telah melakukan suatu perkara yang baik, dan perkara itu mendapat pahala. Jadi satu sunnah, sunnah Nabi SAW sebenarnya beri berita gembira kepada orang. Saya akan dapati dekat dalam hadis-hadis tentang hal ini. Karena orang dah dapat taubat daripada Allah SWT, semua merebut-rebut nak apa? Nak khabarkan kepada orang. Jadi kalau seorang tu dapat anak, seorang tu baru apa ni, dapat satu nikmat daripada Allah SWT, bolehlah kita sebar-sebarkan berita tersebut. Selagi tidak ada apa ni, apa-apa kekhawatiran datangnya fitnah ke apa, orang apa kata orang hasad dengki ke apa, selagi tak ada sampai macam tu, disunahkan kita beri berita kita gembira. Ini dulu seksa lah, ini dapat anak lah, yang genap dia dapat lah, dan seterusnya. Itu kita disunahkan untuk kita sampaikan. Baik, sesungguhnya Isa AS, jadi Nabi yang pertama yang disebutkan kat sini, telah menyampaikan khabar gembira kepada kaumnya tentang akan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diungkapkan dalam firman Allah Taala, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashshiran birasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku iaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dalam surah As-Saff, dalil yang amat jelas bahawa Nabi Isa kata dia rasul Allah, bukan anak Allah, bukan Allah, bukan satu Tuhan daripada tiga. Kemudian dia kata kan, dia membenarkan kitab sebelumnya iaitu Taurat. Dia rasul lah, macam rasul-rasul yang dahulu. Dan dia juga memberikan berita gembira tentang datangnya rasul akhir zaman yang selepas Nabi Isa, yang namanya Ahmad. Terus orang pun kata, nama saya Ahmad. Ahmad apa? Ahmad Ghulam Qadiani. Itulah Quran dah sebut nama saya. Macam mana? Jawab kita, Ahmad salah satu nama Rasulullah SAW juga. Selain daripada Muhammad, Nabi SAW ada beberapa wah nama. Ahmad salah satu daripadanya. Jadi kenapa kita nak katakan bahawa Ahmad bukan Muhammad? Macam orang Qadiani kata, kita tafsirkan ayat ni, Muhammad ni, Ahmad ni bukan Muhammad. Itulah yang pelik ya. Mana ada rasul sepan Nabi Isa yang bukan, yang bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu. Baik, telah terjadi penyimpangan terhadap naskah Taurat dan Injil. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara jelas tercantum di dalam kedua kitab suci tersebut sengaja dihapus. Sekarang kita tengok dah tak jumpa nama Muhammad ke nama Ahmad, dah tak ada. Kecuali satu versi Taurah iaitu As-Samirah dan Injil Barnabas yang masih ada sebelum Islam. Sekarang masih ada lagi ya, Injil Barnabas. Masih boleh baca lagi kan? Saya pernah baca dulu dalam bahasa Melayu. Pada akhir abad keberapa ni? Ya, 7 bukan eh? Latin ni saya dah lupa. Khamis. Ah, ni kelima. Betul ya, lima? Lima. Ah, lima. Pada akhir abad kelima, pihak gereja mengeluarkan larangan Injil Barnabas diedarkan dari tangan ke tangan secara bebas. Padahal Injil yang satu ini diperkuat oleh tulisan-tulisan yang ditemukan secara kebetulan di daerah Laut Mati kebelakangan ini. Dalam Injil Barnabas terdapat beberapa kalimat yang jelas menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Allah menutup diri dan mereka berdua diusir oleh malaikat Mikail dari Firdaus. Ketika Adam menoleh, dia melihat tulisan di atas pintu, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Ini pintu syurga. Ini ada dalam Injil Barnabas. Pada bahagian lain disebutkan, sang murid menjawab, "Wahai guru, siapa itu orang yang sedang anda bicarakan yang kelak akan datang ke alam dunia?" Yesus menjawab dengan hati gembira, "Sesungguhnya dia adalah Muhammad sang utusan Allah." Jadi ada nama Muhammad kat dalam kitab Injil. Jadi patutnya orang Kristian datangnya Nabi, nama siapa? Muhammad. Contohnya inilah Nabi. Dan mereka lah orang pertama beriman. Kata apa mereka buat? Alamak, dia bukan daripada geng kita, dia daripada geng Arab. Jadi kita terpaksa lah buang nama Muhammad. Jadi kita cakap tak ada apa ni nama Muhammad dalam kitab kita, sampai kita wajib beriman dengan kau. Baik. Khabar gembira seperti itu diulang-ulang dalam Injil Barnabas pada beberapa bahagian. Ini sebenarnya adalah hujah atas orang-orang ahli kitab ni. Sebab hari kiamat kelak, mereka tak boleh cakap mereka tak tahu. Ada kat dalam kitab mereka. Mereka yang apa? Buang. Mereka yang sembunyikan. Mereka akan diazab selayaknya lah. Adapun orang-orang yang mengikut agama Kristian, mereka tak tahu baca, mereka tak baca kitab mereka, mereka pun tidak dimaafkan. Kita tak boleh cakap orang-orang biasa, orang-orang Kristian ni tak apa ni dimaafkan oleh Allah SWT. Sebab bukan mereka tahu kan. Mereka cuma ikut je padri-padri mereka. Betul tak? Salah eh? Tak boleh. Itu bukan satu keuzuran. Kita akan sebut kalau kita sempat kan, kita bincang tentang hal ini. Macam orang Syiah, kita tak boleh cakap yang bersalah hanyalah ketua-ketua dia. Orang yang biasa-biasa ikut tak apa-apa. Tak boleh. Tak boleh secara mutlak, secara sewenang-wenangnya kita maafkan macam itu je. Kalau macam itu, tak ada orang yang salah, melainkan sedikit saja. Orang Yahudi semua betul lah. Mereka ni tersilap saja, tersalah ikut agama, tersalah. Yang salah betul-betul padri-padri dia, pokok dia dan sebagainya. Tak boleh macam itu. Sebab semua orang dipertanggungjawabkan atas amalannya sendiri. Semua orang diwajibkan untuk mencari kebenaran dan menjauhi daripada kebatilan. Tak boleh sewenang-wenangnya macam itu. Dan Allah SWT bila dah utuskan Rasul, Allah SWT juga dah letakkan tanda-tanda sebagai bukti-bukti yang kukuh hujah atas mereka. Sebab itu tak ada maaf bagi orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, walaupun daripada orang biasa saja. Lagi sedikit lagi disebutkan dalam Injil Lukas, Luke eh, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Akan tetapi orang-orang yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab tidak boleh menerjemahkannya dengan benar dari bahasa Ibrani seperti yang diwujudkan oleh Ustaz Abdullah Ad-Daud. Sepatutnya terjemahan dia lain. Sepatutnya Alhamdulillahi fil a'ali wa 'alal ardi islamun wa lin nasi ahmad. Jadi ada nama Ahmad kat situ. Tapi mereka terjemah lain. Nama Islam tu pun ada dalam Injil Luke, tapi terjemah dia dah berubah. Dan disebutkan dalam Injil Yohanes, "Jika aku tidak bertolak, maka tidak akan datang kepada kalian Parakalit." Farqalid adalah nama lain untuk Al-Hamid ataupun Al-Hammad atau Ahmad dan lain sebagainya, ya, termasuk Muhammad. Ini terjemahan, ya. Kabar gembira yang disampaikan oleh Taurat dan Injil tentang akan datangnya utusan Allah Muhammad berikut semua sifat serta tanda-tandanya. Hal itu dijelaskan oleh firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Jadi secara umumnya semua nabi-nabi dah kasih tahu tentang akan munculnya nabi akhir zaman namanya Muhammad. Itu dalam surah Al-A'raf, yang ini tentang sifatnya. Allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-qada'ith وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Sampai habis ayat. Iaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Dalam Al-Quran kata nama nabi yang ummi ni ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Kalau kita cari-cari tak ada, kita salahkan Quran ke kita salahkan orang yang bawa Taurat dan Injil? Mana kita boleh salahkan Quran? Maknanya dia orang lah yang menyeleweng, yang ada di sisi mereka. Dan sifatnya adalah yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Itu sifat Nabi Muhammad SAW. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kalau namanya tak ada pun, tak sebut pun, sifat-sifat risalahnya tu pun kita dah boleh kenali inilah nabi akhir zaman. Dan Ibn Taymiyah mengatakan, khabar dalam kitab-kitab kuno yang menceritakan bahawa ahli kitab mengetahui sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat popular. Dan dia cakap ni bukan diikut-ikut orang aja. Dia dah baca. Dia dah baca kitab-kitab kuno tu. Lebih lanjut, Ibn Taymiyah mengatakan bukti bahawa para nabi sebelum beliau sudah sama memberikan khabar gembira atas kedatangan beliau boleh diketahui dari beberapa hal berikut ini. Dan Ibn Taymiyah wafat dalam kurun yang ke-7, tahun 700 Hijrah. Dah lama lah, 700 tahun dahulu. Waktu dia masih ada lagi segi baki kitab-kitab kuno, kitab dan sebagainya. Dan sebahagian daripadanya dia jumpa nama apa? Nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab mereka. Sebab tu dia cakap, Turani cakap. Jadi antara dalil bahawa adanya khabar gembira dalam kitab-kitab tersebut, yang pertama dari keterangan kitab-kitab yang pada waktu itu ada di tangan ahli kitab. Kedua, berita yang disampaikan oleh orang-orang yang mendalami kitab-kitab tersebut, baik yang kemudian masuk Islam maupun yang belum mau masuk Islam, tentang apa yang mereka dapati di dalamnya. Contohnya cerita yang sangat popular di kalangan kaum Ansar bahawa ada salah seorang tetangga mereka yang ahli kitab yang mengkhabarkan kepada mereka tentang akan diutusnya seorang rasul yang mereka tunggu-tunggu. Dan inilah faktor paling kuat yang mendorong kaum Ansar untuk percaya kepada ajakan sang rasul tersebut sehingga mereka beriman dan bersedia membaiatnya. Tak ada ragu-ragu lagi. Sebab selalu sangat ahli kitab kata apa? Akan datang nabi ini, nabi akan terangkan sifat-sifat ini. Sebab itu dalam Quran ada sebutkan surah Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Siapa ya? Ahlul Kitab. Ahlul Kitab selalu kata kepada orang Arab, nanti bila datang Nabi, kita akan ikut dia, dia akan jadi general kita, dia akan kalahkan kamu semua. Nabi akhir zaman, nabi akhir zaman. Jadi bila orang Ansar dengar tentang Nabi Sulaiman, dia orang yang cepat-cepat nak beriman sebelum Ahlul Kitab. Tapi Ahlul Kitab dah dengar, dia tak mau beriman. Ini dalil bahawa mereka dah tahu pasal Nabi Sulaiman. Baik, contoh cerita yang sudah sangat popular di kalangan orang-orang Nasrani tentang adanya seorang rasul dalam kitab-kitab mereka adalah seperti yang dikhabarkan oleh Heraclius, penguasa Romawi, Mukaukes, penguasa Mesir, dan An-Najashi, penguasa Ethiopia. Kita dengar cerita-cerita dia dalam hadis, mereka semua dah tahu pasal Nabi Muhammad SAW dalam akhir zaman, Nabi akhir zaman. Sudah yang kedua. Ketiga, apa yang dikhabarkan oleh rasul itu sendiri berulang-ulang kali dalam Al-Quran, dan dia minta kesaksian kepada kaum Ahlul Kitab. Bagi orang yang berakal, hal ini adalah satu, salah satu bukti bahawa rasul tersebut memang ada dalam kitab-kitab mereka. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tidak yakin bahawa namanya Muhammad, namanya Ahmad ada disebut-sebut dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat ke dalam Injil, mesti beliau tidak mahu mengkhabarkan hal itu berulang-ulang kali, bukan sekali, banyak kali. Dia kata, nama aku ada kat dalam kitab kamu, nama aku ada dalam kitab kamu, berimanlah kepada aku. Kalau dia tak yakin dan dia tak tahu hal itu betul, dia takkan cakap macam tu. Kemudian dia takkan memperlihatkannya kepada orang-orang yang setuju kepada beliau maupun orang yang menentangnya, orang-orang berpihak dengan beliau maupun orang yang memusuhinya. Itu menunjukkan benar-benar nabi-nabi dahulu telah memberikan khabar gembira tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, berdasarkan fakta sejarah, Ahlul Kitab dalam menghadapi musuh mereka lalu memohon pertolongan Allah dengan datangnya nabi baru yang akan diutus, yang sifat-sifatnya sudah mereka ketahui dalam At-Taurat. Ini mengikut ayat tadi. Taurat yang waktu itu masih beredar dan diterbitkan di London menyatakan akan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ini Taurat yang diterjemahan zaman dulu ada semuanya. Iaitu Tuhan datang dari Bukit Sina dan memancarkan cahaya kepada kita. Ia mengumumkan dari Gunung Faran dan bersamanya ribuan pengikut di kanan kirinya. Bukit Sina tahulah, Gunung Faran apa pula. Maksudnya sesungguhnya Allah mengumumkan dari Gunung Faran, iaitu sebuah gunung di Mekah, dan sahabat-sahabatnya yang suci berjumlah ribuan. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Jadi Gunung Faran memang nama kuno, nama yang orang di daerah itu semua tahu bahawa ia adalah gunung di kota Mekah. Jadi hal ini ada dalam kitab Taurat. Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, saya melihat bahawa di antara naskah Zabur ada yang secara tegas menyebutkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyyah nampak sendiri. Maknanya dia pergi baca, dia pergi cek. Akan tetapi dalam naskah Zabur yang lain saya tidak melihat itu. Ini zaman dia. Ada yang tulis nama Nabi Muhammad, ada yang tak tulis. Siapa kesimpulannya? Ini artinya bahawa sebahagian naskah Zabur ada yang menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi SAW dan sebahagian yang lain tidak menyebutkannya, mungkin sengaja dihapuskan. Sesungguhnya naskah kitab-kitab agama Samawi yang beredar di kalangan ulama Ahli Kitab pada kurun abad berapa ni? 8. Lapan, betul lah. Kalau laporan sama ni, pada kurun abad yang ke-8 sudah menghapus nama Nabi SAW. Tapi dah lepas tu mereka berjaya hapuskan nama Nabi SAW daripada kitab-kitab mereka, dan juga menghapus nas-nas yang secara jelas menunjukkan sifat-sifat beliau. Bukan tu je, lain-lain juga yang ada kena-mengena dengan sifat-sifat Nabi SAW mereka hilangkan. Seperti yang dengan jelas dikutip oleh ulama kaum muslimin dalam kitab-kitab mereka, contohnya Ibn Qutaibah, Al-Mawardi, Al-Qarafi, Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim. Ini ulama yang hidup zaman tahun apa ni? Kurun ke-8, 7, 8. Mereka melakukan penghapusan itu akibat pengaruh perdebatan agama, sebab ada banyak dialog antara agama orang-orang Islam dan ahli-ahli kitab. Jadi perdebatan agama dahulu, dialog dahulu, bukan nak join-join sama-sama lah. Pergi masjid sama-sama, lepas tu besok pergi gereja sama-sama, pergi temple sama-sama, tidak. Dialog zaman dahulu antara ulama Islam dengan ulama Yahudi dan Kristian, dan mereka berhujah tentang kebenaran agama masing-masing. Itulah dialognya. Mereka keluarkan dalil-dalil. Di antara hujah yang mereka dapat adalah nama Nabi SAW, sifat Nabi SAW ada kat dalam kitab kamu. Jadi mereka takutlah nanti kalau dah debat-debat, nanti keluar tu orang kalah kan, malu. Jadi mereka hapuskan dulu siang-siang, baru pergi dialog. Itulah yang berlaku. Zaman dahulu memang banyak perdebatan antara orang Kristian dengan orang-orang Islam. Tapi zaman kita, dialog dia lain pula bunyi dia. Nak kerjasama, nak lupakan differences, perbezaan-perbezaan, dan concentrate pada persamaan. Apa faedah? Jadi mereka melakukan penghapusan itu akibat pengaruh perdebatan agama dan takut dijadikan argumen oleh kaum muslimin. Kendati pun demikian, masih ada beberapa bahagian yang lulus dari perhatian mereka. Mereka cuba hapuskan, ada juga yang miss, mereka tak cancel, tak buang. Contohnya yang terdapat dalam perjalanan Yesaya, bahagian pembetulan yang dia punya kitab tu, dari negeri Arab diturunkan wahyu di tanah yang tandus. Jelas daripada tanah Arab. Di negeri Arab itulah ia akan datang. Wahai kafilah-kafilah penunjuk jalan, kemarilah air untuk menjemput dahaga yang menimpa penduduk bumi Taimah, dan sampaikan beritanya kepada orang yang lari. Sesungguhnya mereka sama lari tunggang-langgang dari depan pedang, dari depan pedang yang terhunus, dari depan busur yang dikencangkan, dan dari peperangan yang seru. Sesungguhnya demikianlah yang dikatakan Tuhan kepadaku pada masa itu. Semua kekuatan Kaidar akan lenyap, dan bala tentera Kaidar yang terkenal pemberani akan berkurang, kerana Tuhan Israel telah berfirman kepada dia. Ini bahasa apa? Bahasa kitab mereka. Itu tadi adalah penegasan tentang turunnya wahyu di negara Arab dan terjadinya peristiwa hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah setelah kaum musyrikin berkomplot untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membela para pahlawan Bani Kaidar, kerana Kaidar adalah putera Ismail yang merupakan nenek moyang bangsa Arab. Ini semua buktilah, ni yang miss mereka tak sempat apa, cancel. Jelas bahawa bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya terbatas pada khabar gembira saja. Hal itu masih didukung oleh bukti lain. Contohnya Al-Quran sebagai mukjizat yang mematikan, dan tasyrik yang hebat, bukti sunnah Nabi yang sah, yang sahih, yang menunjukkan adanya mukjizat-mukjizat yang boleh diindera, yang boleh dilihat, didengar dan disaksikan oleh ribuan kaum muslimin. Dan bukti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang iman, keyakinan, ibadah, dakwah, perjuangan, keadilan, kejujuran, berimannya kaum kerabat yang dekat dan yang mengetahui siapa beliau, seperti isteri beliau Khadijah, teman dekat beliau Abu Bakar Siddiq, dan hamba beliau Zaid bin Harithah. Semua itu memastikan akan kebenaran nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sendiri sudah cukup sebagai mukjizat akan kebenaran nubuah Muhammad atas adanya hubungan risalah para nabi dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi hal itulah yang mendorong keimanan ahli kitab yang membaca khabar gembira diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab suci mereka. Ini sebahagian mereka yang secara tegas menyebutkan nama beliau atau menerangkan keadaan serta sifat-sifat beliau. Seperti apa? Salman Al-Farisi. Lepas tu kita akan pergi pula. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini dahulu. Terima kasih. yang kita dengar, kita baca memberi manfaat untuk kita dan beratkan timbangan kebaikan kita dari zaman kelak. Qul qawli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum sa'irul mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim wa anta allahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tak ada. Halo. Salam.